Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a وَالَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah para muslimin rahimakumullah ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah di kesempatan yang baik barakallahu fikum kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan tematik pada kesempatan ini yaitu tentang etika bergaul dengan sesama, yaitu tentang etika bergaul dengan sesama. Ayo bersaudara, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang bagaimana kita bermuamalah atau bergaul yang baik kepada teman, sahabat, saudara kita, sama ikhwan atau bahkan masyarakat secara umum sangatlah penting. Karena berakhlak yang baik di antara perkara yang diperintahkan dalam agama kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dan bergaulah kepada manusia atau berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ada sebuah kisah dikisahkan oleh Maimun bin Mihram rahimahullah. Seseorang laki-laki mendatangi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, dan berkata kepada Salman, "Wahai Salman, berilah aku wasiat." Salman mengatakan, "Janganlah engkau berbicara," kata Salman. Kemudian laki itu menjawab, "Seseorang yang hidup di tengah-tengah manusia, bagaimana mungkin dia tidak berbicara?" Kemudian Salman berkata, "Jika engkau berbicara, berbicaralah dengan kebenaran, atau jika tidak, maka diamlah." Itu wasiat yang pertama kepada laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Tambahlah wasiat untukku." Salman berkata, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu berkata, "Ia berbuat sesuatu yang membuatku tidak bisa menahan marah." Salman kemudian menjawab, "Kalau engkau marah, tahanlah lisan dan tanganmu." Ini wasiat kedua yang diwasiatkan oleh sahabat yang mulia. Kemudian laki-laki itu berkata kembali, "Tambahkan lagi wasiat untukku." Kemudian Salman berkata, "Janganlah engkau bergaul dengan manusia." Laki-laki itu terus menjawab, "Orang yang hidup bersama dengan manusia, bagaimana mungkin dia tidak bergaul dengan mereka? Tidak mungkin." Kemudian berusaha Salman mengatakan, "Jika engkau bergaul dengan mereka, jujurlah dalam berucap dan tunaikanlah amanah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiatnya Salman kepada orang luar biasa. Barakallahu'alaikum, yang di dalam itu terkandung macam akhlak yang baik. Bicara yang baik atau dia diam. Jangan marah, kalau sampai terpancing emosi ya tahan tangan dan lisan. Karena kalau sudah marah, tidak bisa menahan lisannya, dia akan berkata dengan kata-kata yang lepas lantara. Nah, apalagi kalau tidak bisa menahan tangan. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan manusia menjunjung kejujuran dan menunaikan amanah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, akan kita sebutkan di sini beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait dengan pergaulan sesama ikhwah atau masyarakat umum, apalagi kita tentunya disoroti oleh orang-orang awam. Disoroti oleh orang-orang awam dalam pikir mereka, orang yang datang ke masjid lima waktu pakai peci, pakai jubah, itu dituntut sempurna, enggak boleh ada kesalahan atau kekeliruan. Nah, kalau kita akhlaknya, ditambah lagi kalau kita muamalahnya enggak baik, akhlaknya tidak baik, akan mencoreng apa yang kita pegang dari akidah yang lurus, manhaj yang hak, atau bahkan lebih dari itu, akan mencoreng dakwah. Nah, dan juga barakallahu fikum, menjadi sebab rusaknya ukhuwah. Rusaknya ukhuwah. Nah, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya sebutkan beberapa poin yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, yang ingin saya tekankan barakallahu fikum, nikmat ukhuwah itu nikmat yang luar biasa. Nikmat ukhuwah itu, persaudaraan itu nikmat yang luar biasa. Antum di sini dengan tenang, dengan nyaman, bisa hadir kajian karena kita semua bersaudara, enggak ada perselisihan. Kalau seandainya ada perselisihan pun sebatas perselisihan yang manusia biasa. Enggak sampai saling menghajar, enggak sampai saling gini dan itu. Nikmat. Tapi kalau ukhuwah sudah terrobek atau ukhuwah sudah tercabik-cabik, rusaknya ukhuwah luar biasa. Kajian enggak tenang. Enggak mau ke situ, lewat situ atau ketemu si A. Bahkan lebih dari itu, kajian terganggu, pendidikan terganggu, dan seterusnya. Di beberapa tempat seperti itu. Kajian jadi terganggu, pendidikan terganggu, taklim terganggu, gara-gara rusaknya ukhuwah. Bahkan kalau kita lihat dulu pada masa jahiliyah, antara suku sering berperang. Padahal sama sebelum itu atau yang sudah setelah Islam datang, atau kita lihat di beberapa kejadian yang bisa kita lihat pada masa kita, antar suku, antar gang, antar tetangga dan semisalnya. Ketika rusak ukhuwah, maka barakallahu fikum, ketenangan hidup itu terkurang. Nah, maka dari itu penting bagi kita semua untuk menjaga ukhuwah, di antaranya adalah memperhatikan etika kita dalam bergaul. Itu yang pertama yang ingin anda tekankan. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, yang penting untuk anda sampaikan, bukan berarti anda yang menyampaikan di depan ini sudah lebih baik dari atau tidak. Sengaja anda bawakan tema ini, na'am barakallahu fikum. Pertama, di antaranya untuk mengingatkan anak pribadi untuk pentingnya hal ini. Yang namanya manusia, tempatnya lalai dan lupa. Bisa jadi telah kita baca atau telah kita ketahui, atau bisa jadi telah kita dengarkan dari ustaz yang lain misalnya terkait dengan tema ini. Namun, namanya manusia harus sering diingatkan agar sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kita di dunia dan kelak di akhirat bisa kita lakukan dan bisa kita konsisten di atasnya. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, adalah yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan etika pergaulan, yaitu menghormati orang lain. Menghormati dan menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan pergaulan, dalam pergaulan. Menghormati dan menempatkan orang lain sesuai dengan kedudukannya adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pergaulan. Dengan hal ini, orang akan merasa dihargai, sehingga terjalin hubungan baik antara kita dan dia. Lebih dari itu, Islam pun mengajari kita untuk berbuat demikian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataakum karimu qaumin fa'akrimuhu." Apabila datang kepada kalian seseorang, apabila datang kepada kalian seorang yang mulia dari sebuah kaum, fa'akrimu, maka muliakanlah dia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani. Kita, orang-orang yang memiliki kemuliaan, kita harus hormati. Misalnya Ustaz kita di sini, Ustaz Abu Arka, harus menghormati, harus menghargai, harus menempatkan beliau sesuai dengan pada tempatnya. Begitu Ustaz kita yang lain misalnya. Kalau kita hidup di masyarakat misalnya, atau sesama ikhwa, ada orang yang lebih tua dari kita, sepuh misalnya, harus kita hormati sebagai orang tua yang sudah, yang lebih tua dari kita misalnya. Walaupun kita lebih pintar misalnya, walaupun kita lebih ini dan itu, harus kita hormati, harus kita hargai. Ketika di dalam masyarakat juga, ada Pak RT di sana, harus kita perhatikan etika dan adabnya, harus kita muliakan. Selain dia sebagai pemerintah yang paling rendah, pemerintah kita RT, harus kita hormati, harus kita hargai. Naam. Misalnya ingin buat kajian di musola atau di masjid lingkungan kita, izin dulu atau pemberitahuan Pak RT, saya ingin memberi apa, ini ada kajian, walaupun itu masjidnya dia misalnya, dia nyumbang tanahnya dulu orang tuanya, walaupun sebagian besar bangunannya punya dia, orang masyarakat itu tahu kalau dia itu punya dia misalnya, nggak salah, nggak ada salahnya kalau kita misalnya sekedar pemberitahuan. Sekedar pemberitahuan. Karena nanti kalau ada apa-apa juga, yang pertama kali tanya, diantaranya PRT-nya. Atau di situ ada sesepuh yang jauh lebih tua dari kita, hormati. Dengan seperti itu, orang akan merasa terhargai dan ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Ini akhlak yang baik. Idza ataakum karimu qaumun karimu qaumin fa'akrimuhu. Apabila datang kepada kalian seseorang yang mulia dari sebuah kaum, maka muliakanlah dia. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa lam yarham, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana." Tidaklah termasuk petunjuk atau adab kan orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi ayah anak kecil. Bukan termasuk petunjuk atau adab kami kaum muslimin, orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak kecil. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Hasan bin Al-Albani rahimahullah. Ini yang pertama. Berapa banyak barang lotikum sampai ada pertumpahan darah karena gara-gara tidak menghormati. Pendatang hormati orang yang asli di situ. Nah, tapi kan dia begini dan begitu, jangan ikut yang begini dan begitunya. Kita berusaha untuk mencari celah yang lain untuk bisa menghormati mereka dengan tanpa harus mengorbankan prinsip kita, keyakinan kita. Hal itu bisa kita upayakan, bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, satu ini aja kita terapkan dalam pergaulan kita, insya Allah antum akan dihargai, antum akan dihormati, antum akan dimuliakan. Dakwah insya Allah akan diterima, minimal mereka tidak memusuhi kita. Nah, luar biasa kalau ada sebuah tempat di mana kita berdakwah, minimal dia tidak memusuhi kita. Luar biasa. Karena merasa terhargai. Sampai ada orang misalnya, dari banyak cerita, jadi di beberapa tempat, Pak RT-nya atau orang sepuhnya ketika ditanya sama RW-nya, teroris ya? Saya yang jamin, saya tahu siapa mereka. Banyak yang seperti itu, yang saya ada di Adamiya. Saya yang jamin, saya tahu mereka. Suatu ketika ada di sebuah masjid, tangki percayain sama kita. Ini masjid besar. Masjid besar, tangki percaya sama kita, ada seseorang yang orang cukup besar juga terkenal di media, bahkan sering masuk TV, menulis status di Twitter atau apa, ia memojokkan kita. Nah, ketika itu kita sempat kaget juga, karena sampai ke salah satu pembesar. Kemudian subhanallah, kita baru memikirkan bagaimana klarifikasinya, orang-orang masjid tersebut satu demi satu membela kita. Saya yang tanggung jawab, saya ngerti siapa mereka. Saya ini. Belum selesai kita nulis untuk mengklarifikasi, permasalahan sudah beres. Langsung dari orang, salah satu pengurus atau beberapa pengurus yang membela kita. Kenapa? Kita berusaha untuk menghormati dia. Menempatkan dia sesuai dengan kedudukannya. Itu satu poin itu aja sudah membuat luluh hatinya. Apalagi poin-poin yang akan kita bahaskan. Nah, itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bersikap lemah lembut kepada sesama manusia. Ini yang kedua. Sifat atau sikap arif, sikap lemah lembut atau arif harus ada dalam muamalah atau pergaulan dengan sesama. Karena dengannya akan tercipta hubungan yang baik. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lanta lahu. Fabima rahmatin minallahi lanta lahu walau kunta faddan ghalibal qalbi lam faddu min haulika." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi atau menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam surah Al-Imran ayat 59. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yuzahu fi shay'in illa shana." Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu pasti akan menjelekannya, memburukannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fafihi al-haqqu 'ala an yakuna al-insanu rafiqan fi jami'i sururihi wa rafiqan fi muamalati ahli wa fi muamalati ikhwani wa fi muamalati asdiqati wa fi muamalati amatin nasi yarfuq bihi fa inna allaha azza wa jalla rafiqan rafiqun yuhibbu rifqan." Dalam hadis ini terdapat anjuran agar seseorang bersikap lemah lembut pada setiap urusannya, dalam pergaulannya dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, dan dengan manusia secara umum. Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut dan mencintai kelembutan. Ini yang kedua, Anda bisa bayangkan. Dua saja ini Anda meratakan dalam pergaulan, maka Anda bisa lihat hasilnya dengan segera. Dengan segera atau lihat hasilnya. Mereka menghormati kita, menghargai kita, naam dan seterusnya. Kan enak kalau saling menghargai, nyaman, hidupnya tenang. Kemudian yang ketiga, barakallahu'alaikum, lebih dari itu, hal tersebut diperintahkan dalam agama kita. Yang ketiga, menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang lain. Ini dia yang ketiga, di antara hal yang penting untuk kita perhatikan dalam pergaulan. Ya, dengannya seseorang akan disenangi. Berbeda halnya dengan orang yang tidak berusaha menjaga perasaan orang lain, berbicara seenaknya, bahkan sengaja menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu aqul muslim, la yadlimuhu wa la yahdhuruhu wa la yahdhiruhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain. Tidak boleh dia mendzalimi, menelantarkan dan menghina saudara. At-taqwa hauna yasiru ila sadrihi kala tamarra bihasbi mri'in minasyarri an yahdhiru akhahul muslim. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dadanya tiga kali. Cukuplah seseorang dikatakan jahat ketika merendahkan saudaranya se-Islam. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahih. Ini yang ketiga, berusaha untuk menjaga perasaan teman kita, saudara kita, masyarakat, apalagi sesepuh, dihargai. Nah, kemudian dihargai siapa itu? Kita berusaha menghargai siapapun, ustadz kita. Jika ada sebuah rencana dikonsultasikan misalnya kepada ustadz setempat dibicarakan, kita berusaha untuk menghargai RT kita, sesepuh di lingkungan kita. Ada ingin buat kajian, diinformasikan minimal, minimal tahu dan seterusnya. Kita berusaha menghargai warga sekitar mereka, ini kan rumah-rumah mereka. Jalanan juga jalanan keseharian mereka yang mereka tempati. Bahkan kalau kompleks berarti rumahnya mereka, hak mereka, jalan mereka. Mereka tinggal di situ di kompleks tersebut kan sama jalannya kalau itu perumahan, kalau itu klaster. Kita numpang masjid ya kita hargai. Jangan parkir sembarangan di depan rumah mereka, di pinggir jalan yang mengganggu mereka. Kalau kita memperhatikan hal ini, masya Allah, baik kita sesama ikhwah ataupun sama masyarakat. Kemudian keempat di antara etika bergaul yang keempat, barakallahu fikum, berjumpa dengan wajah berseri dan tersenyum. Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah adalah berwajah ceria dan tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antal qa'aqa di wajhi talab." Janganlah kau remehkan satu kebaikan pun walaupun sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah berseri. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahih. Bahkan datang sebuah riwayat Abdullah bin Al-Haris bin Jazah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering tersenyum. Abdullah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, disebutkan juga oleh Syekh bin Rahimahullah, sudah seharusnya seseorang ketika menemui saudaranya dengan wajah yang berseri, perkataan yang baik agar mendapat pahala cinta dan persahabatan, serta menjauhi sikap takabur, merasa tinggi di atas para hamba Allah. Ayat yang terjerang mengenai warahmatullah, kita bisa bayangkan kalau hal ini berusaha untuk kita praktekkan. Tadi sudah ada singgung bahwasanya secara pribadi bukan berarti anak ngomong di sini lebih baik dari hati, tidak. Namun kita berusaha untuk mempraktekkannya, ketemu saudara kita tersenyum, sama merasakan kita dan sebagainya. Seberat apapun permusuhannya di awal-awal, selesaikan dulu dengan empat hal tadi. Menghormati, menempatkan sesuai dengan kedudukannya, kemudian dalam lembut lemah lembut, menjaga perasaan orang lain, berjumpa dengan wajah berseri dan berseri. Kemudian yang kelima, mencukupkan diri dengan perkataan yang baik. Nah, ini di antara etika yang harus kita perhatikan terkait dengan etika bergaul. Mencukupkan diri dengan perkataan yang baik. Kita diperintah dalam agama kita untuk berkata yang baik atau diam sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Luar biasa, hadisnya pendek, tapi kalau kita betul-betul memahami hadis ini dan berusaha untuk mengamalkannya dan berusaha untuk istiqomah dan konsisten mengamalkan hadis ini, kita akan selamat dunia akhirat. Berapa banyak orang di penjara gara-gara tidak bisa berkata dengan baik? Berapa banyak orang bertengkar bahkan dibunuh sampai terjadi pembunuhan gara-gara tidak bisa menjaga lisannya? Berapa banyak negara saling berperang gara-gara pemimpinnya tidak bisa bicara, tidak bisa menjaga lisannya? Luar biasa kan dampak lisan ini. Ayyul khotal kiram wa imani wa akhimakumullah. Dalam ajaran agama kita, kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Kalau tidak, diam. Yang bukan kapasitas kita, gak usah bicara. Yang bukan urusan kita, gak usah kita bicara. Yang tidak jelas baik atau tidaknya, kita tahan lisan kita dari itu. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dalam syarah Arba'in Nawawi, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, makna hadis ida arada an yatakallama fal yufakkir, fa in dhahara annahu la darara alayhi takallam, wa in dhahara anna fihi dararan wa syakka fihi amsah. Apabila seseorang ingin berbicara, hendaknya dia berpikir dulu. Apabila tampak bahwa apa yang hendak ia ucapkan itu tidak memiliki dampak buruk, silakan dia berbicara. Namun jika ada dampak buruknya, kalau dia ingin mengucapkan sesuatu nampak begini akan ada dampak jeleknya, atau dia ragu-ragu, ada gak ya dampak jeleknya, janganlah dia berbicara. Luar biasa hadis ini, barangkali. Dan keterangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ingin bicara, apa dampak baiknya? Dapat pahala, ada maslahat buat dunia dan akhiratnya, buat dakwah? Enggak, ya sudah tak. Apa dampak baiknya? Bahkan setelah dikit, iya ya. Jangan-jangan ini termasuk menggibah ustaz. Jangan-jangan ini termasuk jelek adabnya sama ustaz. Dia belajar sama ustaznya di belakangnya, ngomongin urusan rumah tangga ustaznya. Ghibah juga dari sisi adab gak bagus, gak bermanfaat, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban misalnya. Atau dia mengomentari keadaan politik misalnya, apa maslahatnya? Nah, apa yang sebenarnya? Apalagi di situasi yang seperti ini, barangkali ego mencukupkan diri dengan perkataan yang baik akan bermanfaat buat dunia, agama dan akhirat dia, dan akan disenangi oleh orang. Dikenal nih orang gak sembarangan bicara. Kalau masyarakat mengenal kita, oh seolah pengajian itu tuh, itu orang-orangnya kalem semua. Orang-orangnya tidak berbicara kecuali baik, tidak berbicara kecuali menyenangkan, tidak berbicara kecuali membuat hati sejuk, tidak berbicara kecuali menghargai dan menghormati. Walaupun kanan kiri menghasut, depan belakang menghasut, itu tuh pengajian ini, dari A sampai Z, dialamatkan kepada kita. Ketika mereka, masyarakat melihat keseharian kita, gak pernah nyakiti kok ucapannya, gak pernah ikut campur urusan orang lain, gak ikut-ikut politik, gak bela si A atau si B, gak ini, gak itu, gak ini, maka mereka akan lebih percaya dengan apa yang mereka lihat daripada ucapan orang lain. Dan bermanfaat buat dirinya, buat agama, dunia dan akhirat, dan juga buat dakwah serta buat menjaga ukhuwah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum, ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara etika yang harus kita pikirkan, apa di antara etika yang harus kita hadirkan dalam keseharian kita dalam bergaul adalah mendengarkan orang yang berbicara kepada kita. Ini di antara bentuk pergaulan yang baik dan bentuk dari menghormati dan menghargai orang lain. Mendengarkan dengan baik orang yang berbicara kepada kita. Orang awam sekalipun, bukan orang yang memiliki kedudukan sekalipun, siapapun dia, kita berusaha untuk mendengarkan perkataannya. Walaupun terkadang perkataannya membuat kita bosan gitu. Panjang, gak jelas apa yang ingin disampaikan gitu. Panjang, gak jelas apa yang ingin ditanyakan misalnya. Kalau ingin dia bertanya. Panjang ngedengerin dia, padahal mungkin dalam pandangan kita gak ada kepentingannya misalnya. Seandainya kita bermuamalah jelek juga sama dia, insya Allah gak akan berdampak jelek buat dakwah. Misalnya seperti itu. Namun barakallahu fikum, kita diajarkan untuk berakhlak baik kepada setiap orang. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, ini di antara akhlak yang baik disebutkan oleh Ibnu Abbas, orang yang duduk kepadaku memiliki 3 hak atasku. Dalam kitab Uyunul Akhbar, nah bawakan redaksi Indonesianya. Orang yang duduk kepadaku memiliki 3 hak atasku. Aku memandangnya apabila menghadapnya. Melapangkan tempat baginya apabila dia duduk. Dan mendengarkannya apabila dia berbicara. Coba bayangkan, antum disikapi atau disikapi dengan sikap ini. Seneng gak antum? Seneng. Memandangnya apabila menghadapnya, dilapangkan tempat duduknya apabila dia duduk, dan didengarkan apabila dia berbicara. Terkadang kita sering komen, terkadang kita sering komentar, terkadang kita sering ngeluh. Kalau kita disikapi dengan tidak baik sama orang, dah orang itu ngeluh. Terkadang sering kita komen, terkadang sering kita komentar, bahkan ngeluh, bahkan emang dasar orang itu misalnya. Padahal mereka orang awam, gak ngerti yang seperti ini. Itu pun kita merasa tersakiti, terusik perasaan kita, terusik hati kita. Lalu bagaimana pandangan orang awam kalau itu dilakukan oleh kita? Masa orang ngaji kayak gitu? Orang ngaji kayak orang belajar. Lebih terusik mereka, ternyata kita tidak sadar. Kita pun terkadang terusik dan mengomentari orang lain yang awam ketika kita memperlakukan mereka dengan tidak baik. Ternyata kita melakukan juga hal tersebut misalnya kepada mereka. Itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal atau etika yang penting untuk diperhatikan dalam pergaulan adalah tadi mendengarkan orang yang berbicara kepada kita. Kata Ibnu Abbas, orang yang duduk kepadaku memiliki 3 hak atasku. Aku memandangnya apabila menghadapnya, melapangkan tempat baginya apabila dia duduk, dan mendengarkannya apabila dia berbicara. Subhanallah, belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang ini saja, kita mungkin belum pernah mendengar, atau kalau seandainya sudah mendengar asar Ibnu Abbas ini, mungkin masih belum maksimal untuk melaksanakan hal ini. Terlebih lagi godaan sekarang yang luar biasa. Gara-gara apa? Hah? Android, tapi Android ini luar biasa. 5 orang kumpul masing-masing memiliki dunianya. Satu sendera sambil yang baca apa, satu lagi ini terjadi. Karena introspeksi di dalam pribadi terjadi kadang. Ya, walaupun yang dibaca misalnya faedah, walaupun yang dibaca misalnya persiapkan lagi baca kitab misalnya, atau yang lain lah. Apalagi kalau sudah baca-baca, ada orang yang di depannya, ada ustaznya, ada ikhwan saudaranya, lalu ada orang yang perlu, ada yang lebih tua, atau ada masyarakat umum. Terkadang kita terlelaikan dengan HP Android ini misalnya. Nah, solusinya apa? Ya, kita berusaha untuk menjaga. Kalau seandainya terpaksa, kalau kita baca, sedangkan ada orang lain di sekeliling kita misalnya, minta maaf, apa nih anak sambil dulu sambil ini penting soalnya, misalnya WA dari istri nih, misalnya atau WA dari ini atau SMS dari ini. Nah, biar mereka sadar, oh lagi ada urusan yang nggak bisa ditinggal, harus dibaca, harus dibales, harus di ini. Kadang misalnya kombinasi apa atau apa. Nah, dengan hal itu mereka terhargai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, ini juga yang penting untuk diperhatikan. Yang ketujuh adalah etika yang penting untuk diperhatikan. Husnudzan, berbaik sangka kepada saudara kita. Di antara hal yang terpenting diperhatikan oleh seseorang ketika bermuamalah dan bergaul kepada saudaranya adalah mengedepankan sikap husnudzan, berbaik sangka. Dengan sikap ini akan terjalin hubungan baik antara dia dengan gurunya, antara dia dengan ustaznya, antara dia sama ikhwan, antara dia dengan Pak RT misalnya, antara dia dengan sesama tetangga, antara dia dengan masyarakat umum dan seterusnya. Mengedepankan husnuzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kedelapan, hal yang penting untuk diperhatikan dalam pergaulan, tidak mudah marah. Mudah marah adalah perangai yang jelek yang dapat merusak hubungan antara saudara atau antara teman dan menjadi sebab seseorang tidak disukai oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak mudah marah dan lapang dada akan disenangi banyak orang. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beri nasihat untukku. Qala la tadhaf. Rasulullah berkata, janganlah engkau marah. Janganlah kamu marah. Farad badani raran. Qala la tadhaf. Diulang-ulang terus nasihat tersebut. Janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Itu nasihat. Luar biasa nasihat ini, barakallahu fikum, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Marah itu akan membawa kepada kejelekan, kepada kehancuran. Kalau kita gampang-gampang marah, akan rusak ukhuwah, akan rusak persahabatan, persaudaraan dan yang lainnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak mudah marah, tenang emosinya, nah walaupun menghadapi perkara yang genting, perkara yang gawat, maka orang akan melihat, barakallahu'alaikum, akan menghargai dia, akan menyayangi dia, dan menyukai dia dalam pergaulan. Nah, apalagi kita mengemban misi dakwah. Bayangkan kalau bisa datang tiba-tiba sesepuh kampung atau preman kampung marah-marah, bahkan ngancem-ngancem. Nah, kalau kita hadapinya sama-sama sambil marah, jadi besok bisa jadi diusir kita. Kalau kita menghadapi dengan santai, dengan tahan emosi, enggak tergesa-gesa, warahmatullahi wabarakatuh, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, maka buahnya akan baik, buahnya akan indah. Nah, dia akan membawa kebaikan buat kita di dunia dan kelak di akhirat. Termasuk dalam pergaulan suami istri, kepada anak dan seterusnya. Nah, itu barakallahu fikum akan bermanfaat buat kehidupan kita. Kemudian yang ke-10. Yang ke-9 adalah di antara hal yang penting untuk diperhatikan dalam etika pergaulan adalah bersyukur, berterima kasih, tahu membalas budi orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, ada sebuah hadis yang mengingatkan kita untuk bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullahu la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud dari Sahih Al-Albani. Tadi sebelum ana mulai kajian ini, bahwasanya yang dimaksud dengan etika pergaulan ini kepada semua orang, termasuk kepada para kedua orang tua kita. Orang yang paling berbuat baik kepada kita, wajib bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita, membalas kebaikan mereka dengan kebaikan juga. Kepada ustaz-ustaz kita misalnya, tiap hari kajian kita menimba ilmu pada ustaz setempat misalnya, kajian hari demi hari sehingga kita tidak tahu. Bahasa Arab mulai tahu, hadis mulai tahu, hukum-hukum fikih mulai tahu, akidah. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nah, ini fadhil kiram imani wa rahmatullah. Kalau orang dikasih uang, manfaatnya itu kalau dia gunakan untuk kepentingan dia di dunia habis seketika itu. Namun akhirat bisa menyelamatkan dia, bisa menyelamatkan anak dan keluarganya, karena dia tidak tahu gara-gara saat tersebut bisa. Nah, kita harus bersyukur kepadanya. Kepada yang lainnya, misalnya orang yang berbuat baik kepada dia, apalagi masyarakat umum, sudah berbuat baik, sudah mengizinkan meminjam masjid, sudah mengizinkan ini dan itu, maka kita harus tahu berterima kasih, tahu kebaikan orang lain. Kira-kira kita sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Kita yang sudah ngaji, kita yang sudah diajarkan pentingnya untuk ikhlas, tidak pamrih. Kita yang sudah diajarkan berlapang dada. Kita yang sudah diajarkan sabar. Kita yang sudah diajarkan jangan mengharap ucapan terima kasih dari orang. Kira-kira ada orang yang pernah kita berbuat baik, kemudian nyakitin kita, jengkel kepada kita, apa membuat kita jengkel, enggak tahu berterima kasih kepada kita, bahkan lebih dari itu. Apa yang kita balas? Coba ingat-ingat. Oh iya Ustaz, saya ingat. Kesel tuh, anak maki-maki. Oh iya, ingat tuh. Jadi anak menjauh sama orang tersebut. Kita yang sudah ngaji, lalu bagaimana kalau kita memperlakukan hal itu kepada orang awam? Kira-kira marah enggak? Kalau mereka marah, usir kita dari masjid, kita juga seperti itu dimarah kepada orang lain. Sama dong berarti. Nah, kalau tetangga kita marah dengan kita, ya orang kita saja yang sedang ngaji marah dengan orang lain. Berarti yang salah. Berarti yang salah adalah karena kita tidak tahu bagaimana kita berterima kasih, bersyukur kepada orang yang lebih baik, orang yang berbuat baik kepada kita. Orang lain yang awam saja, ya gak ngerti apa itu ikhlas, gak ngerti itu apa harus berlapang dada, gak ngerti harus menerima kekurangan orang lain. Assalamualaikum. Marah, ya bisa dikatakan memang gak tahu ilmunya, ya kita juga marah ketika orang lain tidak berbuat baik kepada apa, tidak membalas kebaikan kita. Nah, artinya yang ingin anda tengkarkan dari perkataan tersebut, pentingnya bagi kita untuk tahu bagaimana berterima kasih, bersyukur kepada orang lain. Dan ini akhlak yang baik. Ini akhlak yang baik. Buktinya kita yang sudah diajarkan untuk berlapang dada dan siapa saja kadang sering menggerutu di hati. Itu orang tahu terima kasih ya. Walaupun gak diucapkan dalam hati. Itu orang kok gak tahu etika ya. Nah, bukti kalau itu adalah akhlak yang baik. Ketika kita tidak diperlakukan dengan baik, padahal kita sudah diajarkan untuk sabar, kita menggerutu. Apalagi orang. Maka dari itu barakallahu fikum, ayyuhal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Nah, barakallahu fikum, kita harus memperhatikan hal ini, terutama kepada orang-orang sekitar kita. Nah, atau orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang awam dan seterusnya. Kemudian yang keberapa? Kesepuluh adalah menepati janji. Nah, ini yang harus diperhatikan. Seseorang akan disukai oleh semua orang ketika dalam pergaulannya selalu menepati janjinya. Sebelum itu semua, Allah memerintahkan kita untuk menepati janji yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dalam surat Al-Maidah ayat 1. Kata Syekh Abdul Rahman Hasyim As-Sa'di rahimahullah, hadza amara minallahi ta'ala li ibadihi al-mu'minin bima yaktadihi al-iman bil wafa'i bil uqud, ay bi ikmaliha wa itmamiha wa adami naqdiha wa naqsiha wa naqsiha. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya yang beriman dengan sesuatu yang menjadi konsekuensi keimanannya, yaitu untuk menepati janji-janji yang mereka buat dengan menyelesaikannya, dengan menyempurnakannya, dan tidak membatalkan atau menguranginya. Kata saya berakhlak nasihatnya. Contoh yang ada di masyarakat, contoh yang mudah bagi kita. Kita ngontrak. Ngontrak awal masuk tanggal 20 Februari. Setiap tanggal 20, besoknya Maret, keumuman kan pakai bulan Masehi. Setelahnya, usahakan kalau bisa pas waktunya tanggal 20 ya kita bayar tanggal 20. Tanggal sekiannya kita bayar tanggal sekian. Kalau bisa beberapa hari sebelumnya, 2 hari, 3 hari, anda kan nunggu, apalagi yang hasilnya dikontrakan. Kapannya si Ali bayar? Sudah tanggal 20, lewat sehari nggak ada, nggak bayar. Mungkin besok. Udah baik ini punya kontrakan, udah baik. Mungkin besok, kasihan tuh anaknya banyak. Besok lagi tunggu nggak bayar. Besok lagi sampai 3 hari, nggak ada keterangan, nggak ada apa. Misalnya, contoh ya. Kalau kita nggak punya, misalnya belum punya, bilang. Itu kan janji setiap kita kontak di situ, perjanjiannya keumumannya walaupun tidak diucapkan akan bayar pada waktunya. Kita sampaikan. Kalau bisa selalu tepat waktu, bahkan sebelum. Biar, nah itu akhlak diantaranya etika yang perlu diperhatikan. Coba untuk punya kontrakan deh, yang punya kontrakan. Nunggu-nunggu gak tiap bulan? Nunggu-nunggu. Ana yang gak punya kontrakan aja, ibu Ana. Ana juga nunggu. Dapat kecipratan misalnya. Ah, antunya punya kontrakan. Ketika sehari lewat, mungkin lupa. Bagus masih punya pikiran seperti itu yang punya kontrakan. Padahal orang awam. 2 hari masih sabar, 3 hari jadi tagi syukur. Baik berarti itu yang menyara. Kita ini nggak baik berarti. Nggak ada apa. Bilangnya, nggak ada ininya. Marah lebih tuh. Maaf, itu ya. Itu contoh yang ada di benak anak yang mungkin terjadi. Atau janji-janji yang lainnya. Jangan sampai cuma itu fetch-nya doang misalnya wali aku bilang terjadi. Itu pakaiannya doang. Ada yang sampai mengatakan casing-nya doang. Nah, kalau gitu cobaan aja, walaupun lagi mengomentari orang lain, kebetulan orang lain sama pakaiannya sama ana, sama-sama jubah. Namun akhlaknya jelek, perilakunya jelek, tutur katanya jelek, tampilan akhlaknya jelek, urakan. Walaupun sama-sama pakai jubah, bilang di hadapan anak sama orang itu casingnya aja bagus dalamnya. Coba bayangkan orang lain yang ngomong gitu, aneh nyesek. Sama-sama pakai jubah masalahnya, casingnya aja tuh. Waduh. Ya kalau ngomong gitu jangan depan anak lah pak, dalam hati. Nah, itu ya, nggak tahu niatnya. Nah. Itu barakallahu fikum wa ilmatul kiram rahimani wa rahim. Penting. Itu terjadi. Apalagi kita di dunia yang luar biasa teknologi. Kejadian di sono, di ujung timur akan didengar di ujung barat. Betul-betul menyaksikan. Luar biasa. Iya. Kalau ada orang-orang tokoh-tokoh yang pakaiannya sama seperti kita berbuat jelek, gak menutup kemungkinan kita juga yang kena. Padahal kita 180 derajat berbeda. Akidahnya, manhajnya, akhlaknya, dan seterusnya. Tapi kita kena. Orang mandang kita jadi sinis. Sampai seperti itu sampai. Nah, kemudian yang ke-11 yang terakhir, warahmatullahi wabarakatuh, ini. Ini yang berat juga diantaranya, memaafkan kesalahan orang lain. Ini diantara akhlak yang luar biasa. Ketika seseorang memberi maaf kepada saudaranya, selain akan diberikan kemuliaan oleh Allah, dia juga akan disenangi dalam pergaulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambah bagi seseorang hamba yang memaafkan orang lain selain kemuliaan. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahihnya. Berat memang memaafkan. Berat itu memang memaafkan, cuman ini akhlak yang mulia. Walaupun di sana ada perinciannya, walaupun di sininya ada perincian tentang tidak semua memaafkan itu mulia. Nanti bisa lihat perinciannya di ya Syarah Hidayah Shalihin Sayyidul Taimiyah rahimahullah. Namun terlepas dari itu, memaafkan kesalahan orang lain barakallahu fikum di antara perkara yang mulia. Namanya saudara kita, namanya orang lain, enggak bisa barakallahu fikum terkadang melakukan kesalahan, maka dari kita antara akhlak yang baik harus kita maafkan. Jangan sampai kayak ini, kayak apa namanya, mencatat hutang. Kesalahan saudara kita dicatat, ini pernah berbuat ini. Nanti ketika bersalah lagi diungkit-ungkit dari awal sampai akhir, kamu tahu nggak, memang kamu itu orang gak tepati janji. Memang kamu memang orang tepat, tidak pernah ini dan itu. Sebutkan semua ketika marah lengkap ini. Nah, itu barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Orang yang biasa memaafkan orang lain berlapang dada, maka di antara akhlak yang baik dan akan disenangi Allah. Allah taala alam bisawab. Allah alam barakallahu fikum, cukup insyaallah. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.